الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid bab minasyirki ay yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u wa ghairahu. Duduk di depan ya, bagus. Tadi lupa bawa hadiahnya. Insyaallah kalau duduk di depan terus tak kasih hadiah nanti. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Qala Allah Ta'ala: wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya, ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya: wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa menyeru kepada selain Allah apa-apa yang tidak memberikan manfaat untukmu, walaya duruk, ya, dan tidak bisa mengangkat madarat, ya, atau tidak akan memadaratkanmu kalau engkau tidak beribadah kepadanya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya, maka sungguhnya engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. ay musyrikin, karena inna syirka la dhulmun adzim. Wa iyamsaska Allahu bidurrin ay yusibka bidurrin, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yusibka, yamsaska ay yusibka bidurrin, menimpakan madharat pada dirimu, ya, seperti al-marad, sakit, wal-faqar, atau ditimpa dalam bentuk kemiskinan, kefakiran, atau yang semisalnya. Fala kasifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa kasifa, menyingkap, mengangkat madarat tersebut, ya. Kasifa di sini isim dari la nafiya lil jins, karena dia ada dalam keadaan mabni alal fath fi mahali nasbin. Fala kasifa, fala kasifa lahu illahu, tidak ada yang bisa mengangkat, menyingkap, ya, madarat tersebut kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kaitannya dengan al-istighatsah. Seorang ketika ditimpa madarat, seorang ketika di dalam keadaan syiddah, aina atau bi ayyi syai'in yastaghits, ya, billah au bi ghairillah, ke mana dia meminta pertolongan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia meminta pertolongan kepada selain Allah, sementara Allah sudah mengatakan fala kasifa lahu illahu. Ya, tidak ada yang bisa, ya, mengangkat apa yang menimpa dia kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyuridka bi khairin fala radda bi fadlih, dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada satupun yang bisa menolak, tidak ada satupun yang bisa mencegah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oh saya, ini kembali lagi, ya, biasanya kalau sudah dikatakan gini, ya, kalau sakit minta kesembuhan sama Allah. Kalau sakit, kalau misalnya, ya, ditimpa musibah, timpa kesulitan, hutang atau segala macam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala karim, minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta kepada yang tidak mampu untuk menunaikan, ya. Jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada, oh saya hanya sekedar menjalankan sebab, saya yakin kok bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang, ya, menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini kembali kepada pelajaran kita, ya, tentang sebab-sebab yang diperbolehkan. Ya, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i, kalau misalnya apa, di situ ada nas dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sakit berobat dengan madu misalnya, ya, dengan habatus sauda, ada nas syar'inya, ya, menjadikan itu sebab, ini boleh, ya, atau dengan sebab-sebab kauni, dia datangi dokter yang ahli misalnya, kalau dia sakit, boleh, tapi ingat, jadi sekali lagi, ya, Ingat bahwasannya yang memberikan pertolongan, yang menyembuhkan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya ada ta'alluq, ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini qadah istilahnya. Mari kita jelaskan. Qadah. Ya, ada celah, ada cacat di tauhidnya. Ya, tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, falakasif, apalagi kalau itu bukan sebab yang diizinkan, bukan sebab yang diperbolehkan. Ya. Bahkan termasuk sebab yang dilarang. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta istighatsah kepada selain Allah. Pada hal-hal yang tidak mampu, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Bagaimana itu bisa dikatakan hanya sekedar mencari sebab? Hanya sekedar menunaikan sebab, tidak. Ya, sebab tetap harus ada syaratnya. Karena itu, ya, kalau seorang memahami, membaca ayat, melewati ayat-ayat seperti ini, harusnya dia paham. Ya, bahwasanya ya, apa yang menimpa kita adalah biqadha'illahi wa taqdirillah, adalah atas ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di situ ada hikmah sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Hikmah. Karena madarat itu tidak diinginkan zatnya. Tapi ada diinginkan yang setelah itu, hikmahnya. Ya. Karena akan kita bahas nanti insyaallah. Wa yuridka bi khairin fala radda bi fadlih. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada engkau kebaikan dengan kebaikan, tidak ada yang mampu untuk menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk melarangnya atau mencegahnya. Ya. Tidak ada penghalang bagi apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah yang menghalanginya. Ya. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala Huna qala yuridka. Kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu. Ya. Tapi ketika adzur, madarat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyamsaska Allahu bidurrin. Allah tidak mengatakan wa yuridkallahu bidurrin, tidak. Ya. Apa maknanya? Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa annal asya'a al-makruhata la tunsab ila iradatillah. Ya. Bahwasanya perkara-perkara yang tidak disukai itu tidak dinisbahkan kepada keinginan Allah. Ya. Ini harus kita pahami, ini adab kita. Ya, bukan berarti berarti ketika terjadi sesuatu musibah Allah tidak menghendaki itu terjadi. Itu pasti terjadi karena kehendak Allah. Tetapi ketika di situ ada musibah, ada perkara yang kita anggap itu tidak baik, ya, tidak kita katakan bahwasanya Allah menginginkan kejelekan, tidak. Ya. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamsaskallahu bidurrin. Ya. Bal tunsab ila fi'lihi ay maf'ulih. Bahkan dinisbahkan kepada fi'ilnya yaitu maf'ulnya, objeknya. Ini kita sudah singgung. Ya, doa ketika kita singgah di satu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ai min syarril makhluq. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang jelek. Ya. Bukan fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita jelaskan. Ini ziyadah penjelasan. Ya. Fal massu min fi'lillah wadh-dhurru min maf'ulatihi. Fallahu yuridu la yuridu ad-dhurra li dhatihi bal yuridu li ghairihi lima yatarattabu alaihi minal khair. Ya. Al-mas, ya, yaitu menimpakan di sini adalah dari fi'il Allah. Wadh-dhur, madarat adalah maf'ulnya, objeknya. Allah timpakan madarat kepada makhluknya. Ya, tetapi harus diingat bahwasanya Allah tidak menginginkan madarat itu, zat madarat itu, tapi ada yang dibaliknya, hikmah dibalik itu, yang itu adalah kebaikan. Ya, seorang ketika ditimpa sakit misalnya, ya barulah dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kan biasanya kan gitu. Ya, terkadang seorang itu butuh ditegur, butuh diingatkan. Ya, ini ada hikmah di balik itu. Atau kalau bukan dia yang menjadi atau bisa mengambil ibrah, orang lain mengambil ibrah dari dirinya. Ya, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam suratul Jin, wa anna la nadri asarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya. Ini luar biasa. Dan kami tidak mengetahui, ini perkataan jin, asyarrun urida biman fil ard, apakah kejelekan yang diinginkan dengan sighah maf'ul, ya, fi'il sighah lil majhul, asyarrun urida biman fil ard, apakah kejelekan yang diinginkan di muka bumi ini? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah Rabb ataukah Rabb mereka menginginkan, ya, rasyada, ya, petunjuk, bimbingan untuk mereka, ya, hidayah untuk mereka. Ketika kebaikan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu adalah suatu kejelekan, tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fi'il, ya, perbuatan jelek ini tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ya, karena ketika, ya, ketika itu adalah perkara yang tidak kita sukai, musibah tidak kita sukai, sakit tidak kita sukai, bencana tidak kita sukai, kita harus yakin bahwasanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kita katakan bahwasanya Allah berbuat kejelekan. Sama sekali tidak. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah. Ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengandung hikmah yang luar biasa. Itu yang harus kita pahami. Ya. Wa yuridka bi khairin fala radda bi fadlih. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, ya, kepada dirimu, siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa menahan? Ya. Tidak, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Ya. Oke, tangan kanan. Jafran. Minumnya pakai tangan kanan. Lalu bagaimana? Ya kita minta kepada Allah. Ketika kita sakit, minta kepada Allah kesehatan, kesembuhan. Ketika kita ditimpa musibah, ya minta keringanan dari Allah, minta ya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah boleh melakukan sebab? Boleh. Bahkan diharuskan atau bukan diharuskan di ya dianjurkan kita. Kan diharuskan. Sebab yang memang di situ sebagaimana kita sebutkan ya di situ imma dia sebabnya sebab syar'i atau sebab kauni. Tapi ingat ta'alluqnya kita ya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak mengandalkan sebab. Ya, kita ini kan terlalu banyak mengandalkan sebab seringnya. Ya, habis itu baru bertawakal kepada Allah. Itu kadang cuma sekedar dakwah aja. Klaim aja. Ya. Harus betul-betul kita ya gantungkan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Ya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-Nya. Ya. Bisa yusibu khairan, bisa yusibu syarran. Ya. Itu berarti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allahu kan wala wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Ya. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi di dunia ini, di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita lakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu ya. Ya sudah, kita enggak usah ngapa-ngapain kan atas kehendak Allah. Ya, tapi ingat bahwasanya bukan berarti makhluk tidak memiliki kehendak. Ya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa man syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, wa man syaa'a minkum ayyastaqim. Ini itsbat al-masyiah untuk makhluk. Ya, wa man syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang dari kalian yang menginginkan untuk istiqamah dan tidaklah kalian menginginkan suatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menyesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya takdir yang harus kita pahami ya, karena ada orang yang mengatakan ada takdir yang bisa kita usahakan ya, dan Allah tetapkan setelah kita melakukannya. Ini qadari orang yang seperti ini ya. Karena kalau kita belajar bab al-aqidah ya, al-qadariyah itu ada yang menafikan ilmu ya, dan al-kitabah dan al-qadariyah zaman sekarang menafikan al-masyiah dan al-khalq. Ya. Tidak ya, tidak bertentangan sama sekali ketika kita katakan bahwasanya Allah berkehendak, begitu juga manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki kehendak, makhluk memiliki kehendak. Tetapi kehendak kita itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada akhirnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita beramal sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, i'malu kullun muyassarun ila ma khuliq lima khuliqalah. Ya, beramallah setiap orang itu akan dimudahkan ya terhadap apa yang akan menjadi takdirnya nanti. Ya. Kalau dia ditakdirkan baik, dia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau takdirnya jelek, dia dimudahkan ya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Ya. Tetapi kita, tugas kita para makhluk, kita tahu ini baik, kita berusaha untuk menjalankannya. Kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis wasta'in billah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah, atau semangatlah kalian terhadap apa yang bermanfaat untuk kalian, dan janganlah kalian lemah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim. Ya, dalam, dan dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini jelas dalam ayat ini bahwasanya kalau tidak ada yang bisa untuk menyingkap, mengangkat madarat yang menimpa seseorang, untuk apa dia meminta kepada yang tidak mampu? Ya, minta kepada yang maha mampu untuk mengangkat madarat yang menimpa kita. Ya, dan ingat bahwasanya itu adalah minal ibadah. Ya, minal ibadah, termasuk dari ibadah ketika seorang itu istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa qawluhu fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Surah Al-Ankabut ayat 17. Ya. Di sini di surah Al-Ankabut ini kita baca dari ayat yang sebelumnya. Ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sungguhnya yang kalian ibadahi selain daripada Allah tidak memiliki rezeki kalian. Ya. Siapa yang memiliki rezeki? Siapa yang menguasai rezeki? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kenapa seorang itu beribadah kepada yang tidak memberikan rezeki untuknya? Ya. Ini illah, salah satu illah. Sebab kenapa kita beribadah kepada Allah dan kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah? Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang kalian ibadahi selain daripada Allah, la tamlikuna rizqakum, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki, tidak menguasai rezeki untuk kalian. Ya, kalau untuk memberikan rezeki saja dia tidak sanggup, dia lemah, apakah pantas yang seperti ini untuk diibadahi? Ya, ya tidak pantas. Dan ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mengakui dan menetapkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki untuk mereka, bukan Latnya mereka, bukan Uzzanya mereka, bukan. Bukan berhala-berhala mereka yang memberikan rezeki untuk mereka. Mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki untuk mereka. Lalu kenapa kalian beribadah kepada yang tidak memberikan rezeki untuk kalian? Kalian beribadah kepada yang tidak mampu ya memberikan rezeki. Dan kalian paham rezeki kalian bukan dari ya yang kalian ibadahi tersebut selain daripada Allah. Kalian paham bahwasanya rezeki kalian dari Allah. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa. Maka carilah hanya kepada Allah, hanya di sisi Allah rezeki itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah lah satu-satunya zat yang maha pemberi rezeki, Ya, seluruh rezeki kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas untuk kita justru menundukkan diri-diri kita, merendahkan diri-diri kita dan mencintai ya perkara-perkara yang tidak memberikan rezeki untuk kita? Ya, kan sangat tidak pantas. Seluruh rezeki kita, seluruh kenikmatan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Oh ya. Apapun yang ada pada kalian dari kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu fabtagu indallahi rizq. Carilah hanya dari sisi Allah semata rezeki kalian. Wa'buduhu washkurulah. Dan beribadahlah hanya kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki untuk kita. Washkurulah dan bersyukurlah kepadanya atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Ya. Ilahi turja'un. Hanya kepada Allah kalian kembali, bukan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, bukan. Kepada siapa kalian akan kembali nanti? Kepada siapa kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian di kehidupan dunia? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat jelas. Ibtal. Ya. Membatalkan keberhakan selain Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Kenapa? Karena mereka zat-zat yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Ya. Yang mengangkat madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keutamaan dan karunia hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Lalu kenapa kok seorang itu justru meminta rezeki bukan dari selain Allah? Lalu kenapa ketika tahu bahwasanya yang mengangkat madarat, musibah yang menimpa dirinya hanyalah Allah, ya, dia pergi kepada selain Allah untuk meminta kepadanya? Lalu kenapa ketika dia tahu bahwasanya keutamaan dan karunia hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia cari, dia gantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, seolah-olah kalau dia ya hilang keterkaitannya dengan makhluk itu tadi, hilang rezeki dia. Nasallahu alaihi. Ya, apakah kita tidak akan terjatuh nantinya kepada su'udzon, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala wa qauluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ya, Al-Ahqaf ayat yang dimakan dan keenam. Ini juga dan alangkah banyaknya ayat yang seperti ini. Ya, ibtal. Ya, menjelaskan kebatilan peribadatan kepada selain Allah. Bahwasanya selain Allah sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Bahwasanya ta'zim kita, mahabbah kita, pengagungan kita, kecintaan kita, ya, al-dhul, kerendahan dan kehinaan kita hanya diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat? Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang dia menyeru, yada'u, ya, berdoa. Kita tahu doa ada dua, doa ibadah, doa masalah. Dia meminta, dia berdoa, dia beribadah min dunillah kepada selain Allah, man la yastajibu lahu. Ya. Man di sini walaupun biasanya digunakan untuk akil, tapi di sini juga mencakup semuanya. Man la yastajibu lahu. Apa-apa yang tidak menjawab doanya. Tidak mampu menjawab. Ya, minta kepada patung, apa dia akan mendengar apa yang kita minta? Tidak. Ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka tidak akan mampu selain daripada Allah itu. Ya, untuk memenuhi doa kita. Lalu kenapa kita minta kepada mereka? Wa hum an du'aihim ghafilun. Ya, dan mereka sendiri ghafil dari doa orang-orang yang meminta kepadanya. Mereka tidak dengar. Ya. Kalaupun dengar, mereka tidak mampu untuk menjawabnya, memenuhinya. Lalu apa? Enggak sampai saat sampai di situ wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Ketika manusia itu sudah dikumpulkan nanti di padang mahsyar, kanu lahum a'daa. Ya. Orang-orang yang diibadahi atau apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah ini menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka kufur, mereka mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka ini. Nasallahu alaihi. Ya. Ya, terus apa? Apa yang kita harapkan dari yang seperti ini? Sama sekali tidak ada. Karena itu sekali lagi, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada makhluk, bukan kepada siapapun, ya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, ketika kita ditimpa musibah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat musibah tersebut. Ya, meminta keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kaitannya dengan bab bahwasanya kalau seorang itu meminta, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah dengan syarat yang sudah kita sebutkan, terhadap perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini minasyirki, termasuk dari kesyirikan, termasuk dari sarfil ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan syiriknya syirik akbar. Wallahu taala alam. Naktafi lahu subhanahu wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.